Bagaimana hukumnya seorang muslimah melayat ke rumah orang Hindu karena di tetangga? Gak apa-apa. Ya, yang penting jangan ikuti acara mereka. Itu hak tetangga, tidak apa. Allah berkenan. Orang tua tidak setuju, bahkan marah ketika saya memakai celana di atas mata kaki. Ketahuilah bahwa itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini karena adiknya yang akan memakai tidak cukup. Jadi maslahat tentu ditinjau dengan dalil. Kita yang memakai, tentu kita celana kita sesuai dengan syar'i. Siapa saja yang memakai, maka celananya harus sesuai dengan syar'i untuk laki-laki. Maka orang tua tidak boleh ditaati apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innal tha'atu fil ma'ruf." Taat itu hanya kepada yang baik. Wallahu ta'ala. Berapa kali kita tidak sholat baru bisa disebut keluar dari Islam? Ini perselisihan para ulama yang mengatakan ia meninggalkan sholat karena malas tetap mengimani wajibnya. Mereka mengatakan sebagian dia itu dosa besar, sebagian mengatakan keluar dari Islam. Yang jelas, kalau sudah pernah meninggalkan sholat, tobat. Ya, tobat. Sekarang tetap sholat, maka selesai, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Orang sholat mengeluarkan air mata karena takut atau ingat kepada neraka. Apakah termasuk takut kepada Allah? Iya. Ya. Disebutkan azab takut kepada neraka. Ini adalah bentuk dari khasyatullah, takut kepada Allah, dan itu merupakan iman. Insyaallah orang terjaga dari api neraka. Wallahu ta'ala. Apakah ikut imam sujud sahwi ketika imam lupa baca kunut? Iya, ikuti sujud sahwi. Karena sujud sahwi bukan bid'ah. Wallahu ta'ala. Apa alasan Syiah mengkafirkan sebagian sahabat? Ya, karena dianggap merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan sebab, ya karena mereka orang-orang dari orang-orang kafir. Hanya itu. Wallahu ta'ala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, bertanyalah kepada ahli zikir. Di dalam hadis saya pernah baca, yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu banyak bertanya. Bertanya namun tidak diamalkan. Atau hal-hal yang tidak penting ditanyakan. Ini yang tercela di dalam hadis. Orang yang sedang musafir ke suatu daerah, sholat Jumat, namun masjidnya ada kuburan. Bagaimana? Pertama, orang yang musafir tidak wajib Jumat, dia hanya wajib sholat Dzuhur. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jumat itu wajib kecuali bagi hamba, tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Anak yang belum balik tidak wajib. Musafir tidak wajib. Wajibnya hanya sholat Dzuhur. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya kita bersedekah pada orang yang jarang sholat? Apakah kita dapat pahala atau tidak? Nabi bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau dia tidak sholat, kita kasih sedekah supaya sholat, bagus. Ya, hadza wallahu ta'ala. Apa hukumnya makan daging babi kalau tidak tahu? Ya, kalau tidak tahu ya sudah. Istighfar, selesai. Mampu dimuntahkan, muntahkan. Wallahu ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami gara-gara kami lupa atau salah tanpa disengaja. Allah menjawab, saya sudah maafkan. Apa hukumnya makan daging ayam di Bali karena di situ penduduknya mayoritas Hindu? Lihat dulu. Ya. Di mana-mana kalau memang muslim yang menyembelih dengan syariat Islam, ya halal. Ya, itu yang menjadi batasan. Orang kalau ragu, tinggalkan yang ragu, cari yang jelas. Wallahu ta'ala. Apakah hukum tentang tokek sama dengan hukum tentang cicak? Sebagian mengatakan sama, karena itu jenisnya. Nabi perintah kita membunuhnya, ya. Namun sebagian para ulama menjelaskan berbeda. Hukum asal sesuatu boleh aja dijadikan obat, namun perlu dokter meneliti lebih lanjut, baru ulama bisa mengeluarkan hukum. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya seorang yang menikah akibat zina? Misalkan wanita itu hamil 2 bulan, sah atau tidak pernikahannya? Sah pernikahannya, anaknya bagaimana? Ya tetap anak zina. Karena terjadinya bukan dengan hubungan yang syar'i. Wallahu ta'ala. Ada seorang bertanya, kenapa semakin alim berilmu seorang cobaannya semakin berat? Tolong dijelaskan. Ya tentu setan itu akan menggoda orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, apanya digoda? Memang rumahnya. Maling itu nyuri apa coba? Nyuri rumah yang mana? Yang banyak isinya. Kalau enggak ada isinya, mau dicuri? Enggak mau. Hadza Allah taala. Yang jelas itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Apakah keutamaan kita menuntut ilmu di masjid dengan mendengar kaset di rumah sama? Apa ada keutamaan kita menuntut ilmu di masjid? Jelas. Yaitu seperti perjuang di jalan Allah, kemudian mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mendengar kaset di rumah, dia dapat ilmu. Mudah-mudahan dengan dia dapat ilmu, mengamalkan dapat pahala. Tapi zatnya hanya mendengar kaset saja, jelas berbeda dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Wallahu ta'ala. Mengapa orang-orang salaf tidak melakukan baiat? Bukankah ada dalil yang sahih tentang itu? Baiat sama saya, ya bid'ah. Karena baiat untuk apa? Penguasa baiat itu. Baiat kepada murabbi, baiat kepada guru, ini bid'ah. Jadi Nabi katakan, para sahabat mengatakan, bayakna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah. Kami membayat Nabi, Nabi yang dibayat. Kemudian pemimpin-pemimpin sesudah, penguasa yang dibayat. Kalau kelompok guru, ini bayat bid'ah, dolalah pinnar. Ini mengingat orang ini. Akibatnya apa? Enggak berani keluar dari gurunya. Padahal kebenaran bukan pada gurunya. Jadi enggak ada bayat-bayat itu. Bayar kepada siapa? Ulil amri saja yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mereka salah meletakkan bayar itu. Hadisnya salah. Selama 6 bulan tidak pernah haid. Lalu bulan ke-7 mengalami haid. Selama 1 bulan. Haid sebanyak 3 kali dengan jarak 1 pekan. Apakah wajib diqadha salatnya? Yang mana haid itu kembali kepada kebiasaan masing-masing wanita. Jikalau 6 bulan tidak pernah haid, maka ya wanitanya tetap suci. Tapi dalam 1 bulan tiba-tiba 3 kali keluarnya, maka di sini lari kepada adat, kebiasaan. Kebiasaan sebelumnya 1 bulan sekali, sekian hari, ikuti kebiasaan sebelumnya saja. Kalau tidak punya kebiasaan, kembali kepada perbedaan darah. Lihat beda darah. Kalau bisa membedakan darah, ini darah haid, berarti musim haid. Ini bukan darah haid, berarti itu sudah suci, mandi besar atau mandi wajib. Hadza wa Allah ta'ala. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan ikhwah semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.